إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة رحمكم الله الحمد لله segala puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Dialah yang telah melimpahkan berkah, mencurahkan rahmat. Karunia yang tak terhitung dan tak terbilang. Sampai-sampai, bahkan sering kali, kita anggap nikmat itu sesuatu yang biasa. Padahal, bagi banyak orang, sangatlah istimewa. Salawat dan salam adalah bukti yang paling nyata bahwa seorang hamba benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa mungkin seseorang mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa bisa dibenarkan seseorang menyatakan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi dia jarang sekali berucap salawat dan salam. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, melalui pelaksanaan ibadah Jumat kali ini dan Jumat-Jumat lainnya, kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan keistiqomahan di dalam bersyukur dan di dalam menegakkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kira-kira dan seperti apa gambarannya? Berat dan susahnya ketika kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang begitu dicintai. Apalagi dia mengetahui masih ada, tapi dia tidak tahu di mana berada. Bukan satu tahun, bukan dua tahun. Tetapi belasan, bahkan puluhan tahun lamanya. Terpisah dari seseorang yang dia cintai. Bagian terpenting dari hidupnya. Ia tahu bahwa yang dicintainya masih hidup. Masih ada. Dan dia ketahui itu secara pasti. Tapi tidak diketahui di mana sekarang berada. 30 tahun lamanya. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nabi Ya'qub alaihi salam terpisah dari anak yang dikasihi dan dicintai. Yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. 30 tahun itu tidak sebentar untuk sebuah penantian. 30 tahun itu bukan waktu yang sedikit untuk berjuang dan berusaha. 30 tahun itu seakan waktu berjalan lambat, bahkan diam di tempat untuk menunggu momen bertemu Nabi Ya'qub alaihi salam adalah contoh dan teladan untuk siapapun yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cobaan. Menginginkan sesuatu, tapi belum terwujud. Nabi Ya'qub alaihi salam adalah uswah hasanah untuk setiap yang menghadapi cobaan. Memiliki sesuatu, hilang dan lepas dari tangan. Selama 30 tahun itu Nabi Ya'qub alaihi salam tidak pernah kehilangan semangat. Nabi Ya'qub alaihi salam selama 30 tahun itu menjaga asa dan harapan. Walaupun berdampak fisiknya yang lemah, penglihatannya yang kabur bahkan hilang, buta, tak mampu melihat. Semangatnya dan harapannya untuk bisa bertemu dengan anak tercinta itu tetap dirawat walaupun berefek. Setiap saat, setiap waktu bersedih. Tapi sedihnya selalu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innama ashku batti wa huzni ilallah. Sungguh, aku hanya bisa mengadu dan mengeluh rasa berat dan sedihku ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada manusia atau makhluk lainnya. Bukan bersandar kepada kemampuan dan kekuatan diri. Tetapi ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Perjuangan itu tidak ada yang sia-sia. Pengorbanan yang dilakukan pasti akan mendapatkan hasil yang tidak mengecewakan. Asalkan dia tulus dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang dia bertawakal dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi dia berpegang dengan syariatnya, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Telah berpisah hampir 30 tahun lamanya. Ketika negeri mereka mengalami paceklik panjang, kemarau, sehingga bahan makanan susah didapatkan. Maka Nabi Ya'qub alaihi salam menyuruh anak-anaknya untuk datang ke Mesir yang jaraknya tidak dekat. Anak-anaknya diperintahkan untuk meminta bantuan kepada Menteri Perbendaharaan Kerajaan. Yang ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Yusuf alaihissalam. Yang dirindu-rindukan, yang dinanti-nantikan. Pada keberangkatan yang pertama, dari Syam hingga ke Mesir, Yusuf alaihissalam, Nabiullah, ketika melihat rombongan itu, yakin dan kenal, itu adalah kakak-kakaknya yang dulu mencelakakannya. Nabi Yusuf alaihi salam menolak permintaan mereka. Kecuali dengan satu syarat. Bawa adik kalian yang paling kecil. Tapi karena kakak-kakaknya tidak pernah menyangka dan tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa ada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dicerna oleh manusia. Mereka tidak ngeh. Sama sekali tidak terfikir oleh mereka bahwa itu permintaan yang aneh. Itu suatu syarat yang tidak diberlakukan kepada yang lain. Pulanglah kalian, bawa kemari adik kalian yang paling bungsu, yang dalam riwayat disebut namanya Bunyamin alaihissalam. Kembali mereka ke Syam, menyampaikan kepada ayahnya bahwa Muni'a minnal kami dicegahkan, kami dilarang. Kami tidak diberi apa yang kami inginkan. Kecuali memenuhi syarat. Adik yang paling kecil harus kami bawa. Nabi Ya'qub mengkhawatirkan kepada anaknya yang paling bungsu saat itu. Seperti yang telah dikhawatirkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, dan terjadi apa yang dikhawatirkan. Tapi karena didesak oleh keadaan kekurangan bahan makanan, diizinkanlah berangkat. Keberangkatan yang kedua ke Mesir. Mereka pulang bersiap-siap untuk membawa bahan makanan bagi keluarganya. Tetapi dengan ide dan rencana dari Nabi Yusuf alaihi salam, adiknya Bunyamin akhirnya ditahan. Tidak boleh ikut pulang. Karena ternyata ditemukan alat takar bahan makanan itu di kendaraannya. Maka tertuduh sebagai seorang pencuri. Mereka pulang kembali ke negeri Syam, melaporkan kepada ayahnya Nabi Ya'qub alaihi salam. Diceritakan semua, tidak ada yang ditutup-tutupi. Apa kata Nabi Ya'qub alaihi salam waktu itu? Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang mereka laporkan, adiknya, adik mereka yang Bunyamin itu ditahan atas tuduhan mencuri. Tetapi Nabi Ya'qub alaihi salam yang sudah menanti-nanti momen itu, beliau tahu dengan wahyu dari Allahu Azza wa Jalla bahwa Yusuf itu tidak mati. Yusuf itu tidak dimakan serigala seperti yang dikatakan kakak-kakaknya puluhan tahun sebelumnya. Tapi Nabi Ya'qub tidak tahu di mana keberadaannya. Maka dengan kejadian itu Nabi Ya'qub alaihi salam faham bahwa Yusuf ada di Mesir. Karena untuk apa? Menteri Perbendaharaan mensyaratkan adiknya harus dibawa serta. Kenapa anaknya yang bernama Bunyamin ditahan atas sebuah tuduhan yang tidak mungkin dilakukan oleh Bunyamin? Karena sang ayah Nabi Ya'qub alaihi salam tahu persis siapa anaknya. Gak mungkin mencuri. Dan yang ketiga, Nabi Ya'qub alaihi salam menilai betapa dermawannya menteri yang dimaksud itu. Karena bahan makanan yang dibawa pulang oleh mereka berlimpah-limpah dibandingkan yang lain. Ada apa ini? Tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang tidak ada kaitannya dengan keluarga. Maka Nabi Ya'qub alaihi salam mengatakan, ya baniya, hey anak-anakku, idhabu. Berangkatlah dan pulanglah ke Mesir. Fatahassasu, maka carilah informasi min Yusufa wa akhi. Carilah informasi tentang Yusuf dan adik. Mereka pada dasarnya adalah anak-anak yang baik. Anak-anak Nabi Ya'qub alaihi salam adalah orang-orang yang baik. Tapi siapa yang lepas dari khilaf? Siapa yang bisa selamat dari kesalahan? Saat mereka masih remaja, melihat orang tuanya lebih sayang kepada salah satu di antara mereka, timbul rasa iri. Mereka tahu itu salah. Mereka paham itu. Maka ketika mereka bertemu dengan Nabi Yusuf, pada akhirnya mereka kan minta maaf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka juga minta maaf kepada ayahnya. Nabi Ya'qub alaihissalam mengatakan, fatahassasu min Yusufa wa akhi. Cari informasi. Tahassasu, kata para ulama ahli tafsir, itu bukan sekedar mencari. Tetapi mencari informasi bidiqqatin. Dengan teliti, dengan cermat. Tidak asal mencari. Dengan hati-hati. Tidak kemudian asal-asalan. Cari informasi dengan baik, bukan sembarangan. Betul-betul periksa, cari. Di mana Yusuf? Di mana adik? Yaitu Bunyamin. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Kemudian kata Nabi Yakub alaihi salam, wala tai'asu min rauhillah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah yang sangat luas itu. Rauhillah. Itu bukan semata-mata rahmat. Tetapi rauhillah itu artinya rahmat Allah yang sangat luas, tidak terbatas. Jadi apa alasannya seorang hamba kemudian pesimis, berkecil hati. Lalu dia mengatakan, apa mungkin, apa bisa, ah, apa iya. Sementara rahmat Allah itu begitu luas. Nabi Yakub menutup pesan itu dengan mengatakan, yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah yang luas itu, kecuali golongan yang kafir saja. Orang yang beriman, itu harus selalu yakin. Mesti optimis untuk mengejar kebaikan yang diinginkan. Orang yang beriman itu dia selalu menjaga harapan supaya bisa terhindar dari kejelekan. Nabi Ya'qub alaihi salam menyuruh anak-anaknya untuk menemukan Yusuf dan saudaranya. Dan tidak boleh berputus asa. Cari sampai ketemu. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu begitu luas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan untuk kita semua dalam bercita-cita yang baik itu tidak mengenal putus asa. Jangan kemudian berhenti untuk berjuang hanya karena merasa sudah cukup lama saya berjuang. Sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, tapi tidak ada hasilnya. Nabi Yakub 30 tahun lamanya. Alaihissalam. 30 tahun lamanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama kita sudah mendengar walaupun singkat dan ringkas tentang Nabi Ya'qub alaihi salam dan sedikit cerita. Karena cerita lengkapnya tentu sangat panjang. Tetapi sedikit cerita pada khutbah pertama, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Untuk tidak berhenti berharap. Jangan sampai pesimis. La tai'asu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah yang sesungguhnya sangat luas itu. Apa yang sedang kita inginkan sekarang? Idhabu fatahassasu. Jangan hanya berkeinginan saja, tapi harus ada usaha. Kalau dulu Nabi Ya'qub alaihi salam memerintahkan usahanya adalah idhabu fatahassasu, berangkatlah dan cari informasi secara teliti dan detail, maka itu juga yang bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk mewujudkan setiap apa yang kita inginkan. Usaha. Bergerak. Memulai. Aktif. Jangan menunggu. Jangan diam. Tangannya dipangku. Jangan merasa dan menganggap bahwa keinginan itu akan datang dengan sendirinya. Fatahassasu. Cari informasi. Bertanyalah kepada yang sudah sukses. Bacalah dari mereka yang telah mendahului kita dengan kebaikan. Dalam hal apapun itu, yang baik-baik. Idhabu fatahat. Kemudian apa? Wala tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan pesimis. Rahmat Allah itu luas. Doa yang dipanjatkan tapi tidak kunjung diwujudkan. Itu bukan berarti doa itu tertolak. Belum tentu. Bisa jadi Allah Azza wa Jal menetapkan waktu yang berbeda dengan waktu yang kita inginkan. Untuk sesuatu yang sangat besar sekali. Untuk sebuah hikmah yang tidak terbayangkan sebelumnya. Yang penting, wala tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah yang begitu luas. Ibadah itu tidak ada yang sia-sia. Sambil koreksi dan introspeksi diri. Jangan-jangan ada sesuatu yang menghalangi doa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ada makanan, ada minuman, ada pakaian yang haram kita pakai. Yang haram kemudian dikonsumsi. Mungkin kita pernah durhaka kepada orang tua, tetapi belum meminta maaf kepada mereka. Barangkali ada kezoliman yang kita lakukan. Lalu dianggap itu sudah lama. Lalu dianggap sesuatu yang biasa. Lalu tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi. Mungkin karena dosa-dosa yang menutupi jalan dikabulkannya doa. Maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang menginginkan ilmu, belajar, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan setahun, dua tahun, tiga tahun. Nabi Ya'qub 30 tahun. Yang ingin menghafal Al-Quran, jangan berkecil hati. Bergerak, bertanya, berdoa kepada Allah Azza wa Jal, jangan putus asa. Yang ingin menikah, lalu bingung dari mana datangnya tanah dan dari mana dapatnya rumah. Idhabu fatahassasu wala tayasu. Bergerak, tanya, kumpulkan informasi, bekerja, berusaha, jangan putus asa. Yang ingin punya anak, yang ingin punya cucu, yang ingin punya pekerjaan, yang ingin punya kendaraan, yang ingin berangkat umroh, yang mau naik haji, yang punya cita-cita belajar, thalabul ilmi di Yaman atau di Madinah, yang ingin mewakafkan tanah, yang ingin membangun masjid, yang ingin melebarkan pondok, keinginan-keinginan apapun itu yang baik. Idhabu fatahassasu wala tayasu. Bergerak. Berusaha. Bertanya. Cari informasi. Jangan hanya duduk-duduk saja. Ada usaha. Wala tayasu bin rawhillah. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hatta idhas tayasa rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasrun. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang para nabi dan rasulnya. Sampai-sampai ketika para rasul itu hampir menyerah. Sampai pada titik akan berputus asa. Tapi tidak menyerah. Tapi tidak putus asa. Dalam situasi dan saat sudah maksimal berbuat dan berusaha. Sudah merasa lemah dan tidak bisa apa-apa. Ja'ahum nasruna. Mereka diberitakan. Ditolak oleh kaumnya. Ja'ahum nasruna. Datanglah pertolongan dari kami. Yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, masyarakat muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena kita hidup saling bersaudara. Kita menguatkan satu sama lainnya. Karena kita adalah sahabat dan kawan yang baik. Berdasarkan agama. Maka jangan lupa untuk saling mendoakan kebaikan. Satu sama lainnya. Tanpa harus memberitahukan. Aku sudah mendoakanmu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.